إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إخواني في الدين رحمني الله وإياكم، أعزني الله وإياكم، الحمد لله. Kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini. Masih bisa diberikan kesempatan untuk belajar. Ya. Ingatlah bahwa ya, kesempatan ini adalah kesempatan emas, ya. Kesempatan emas bagi kita semua. Kesempatan yang sangat berharga. Ya, di masa kuliah atau masih muda, Allah masih memberikan kesempatan kepada kita, sudah memberikan kesempatan untuk bisa belajar, ya, untuk bisa belajar. Nanti misalnya untuk misalnya sudah lulus atau misalnya sudah nikah, kerja dan lain-lainnya, maka gunakanlah waktu yang lapang ini dengan sebaik-baiknya, sebelum datang waktu penyesalan di masa tua. Yang akan kita bahas sekarang, kita akan masuk ke kitab baru Al-Muyassar fi 'Ilmi An-Nahwi Al-Majlid Tsalits, jilid yang ketiga. Kemarin alhamdulillah kita sudah menyelesaikan Muyassar jilid 2. Ya, Muyassar jilid 2 yaitu pembahasan tentang apa? Muyassar jilid 2 membahas tentang pembagian-pembagian isim, pembagian-pembagian fi'il dan pembagian huruf. Ya, bagian isi, bagian fi'il dan bagian huruf. Mungkin kalau bisa kita merojah dengan cepat Muyassar 2, yaitu pembagian isim. Ini ada 10 pembagian. Kemarin dari segi jumlahnya ada isim mufrad, musanna dan jamak. Kemudian ada yang namanya asmaul khamsah. Kemudian ada isim maksur, maqsur, mamdud. Kemudian ada isim munsharif dan ghair munsharif, ada isim mudzakkar dan muannats, ada isim zahir dan dhamir, ada isim ma'rifah dan nakirah, ada isim jamid dan mushtaq, ada mu'rab dan mabni. Dengan pembahasan masing-masingnya cukup banyak. Kemudian pembagian fi'il ada 10 pembagian juga kepada dari madhi mudhari' amal. Ada pembagian sulasi rubai, ada pembagian dari sahih mu'tal. Kemudian ada dari jamid dan tasarrif, ada pembahasan tam dan naqis, ada muta'addi dan lazim, ada ma'lum dan majhul, ada mu'akkad dan ghair mu'akkad, dan ada mu'rab dan mabni. Kemudian pembagian huruf, ada yang huruf apa? Dari amalnya ada huruf yang beramal dan ada huruf yang tidak beramal. Dan dari segi huruf, dari segi jumlah hurufnya ada yang jumlah ada 1 huruf, 2 huruf, 3 huruf, 4 huruf, dan 5 huruf. Sekarang kita akan masuk Muyassar fi 'Ilmi An-Nahwi. Nah, ketika mengajar Muyassar fi 'Ilmi An-Nahwi ini teringat apa? Momen-momen indah dulu belajar Muyassar pada Ustaz Abu Abdillah, Ustaz Dede, hafizahullah ta'ala, yang sekarang mengajar di atau berfokus di Nur apa? Imam Malik. Imam Malik. Dulu belajar bersama beliau sekitar tahun 2015. Februari 2015, 3 tahun yang lalu. Nah, ya 3 tahun yang lalu. Februari 2015 dan selesai tah Maret sebenarnya, Maret 2016 atau Maret atau April 2016, sekitar setahun. Nah, jujur merasa ketika belajar Muyassar jilid 3 ini apa namanya sama beliau hafizahullah ta'ala, ya, apa dengan pengetahuan nahwu dari ustaz yang sangat ini sangat dalam, sehingga apa, sehingga memberikan pengaruh juga kepada anak, alhamdulillah, ya. Kalau dulu sekali seminggu saja, sekali seminggu dan sekitar 1 jam atau 1,5 jam setiap Kamis, Kamis sore. Setiap Kamis sore dulu belajar bersama Al Ustadz. Tapi di tengah jalan, pertama kali ya sekitar segini juga banyaknya yang ikut. Habis itu seiring berlalunya waktu, hanya bertahan 2 orang. Saya bersama Mas Ade. Alhamdulillah sampai selesai, sampai selesai. Dan dulu cukup sering libur ya, karena ustadznya karena sakit atau lagi pulang atau sedang libur, jadi sering libur juga. Dan akhirnya karena ustadznya, karena yang dulu yang mengadakan adalah YTS atau dulu namanya apa? Ihya Ussunnah dulu namanya. Itu yang mengadakannya. Sampai akhirnya ustadznya sudah enggak ada uzur untuk ke yayasan. Akhirnya kami yang tur ke Imam Malik. Kami berdua ke Imam Malik. Alhamdulillah akhirnya selesai. Dan ustadznya memberikan wasiat, antum harus mengajarkan ilmu ini ke orang lain. Antum berikan ini, antum harus mengajarkan kitab ini ke orang lain. Al-Muyassar ini, Al-Muyassar yang ketiga ini, kalau untuk lihat itu di halaman ini cetakan pertamanya sudah tahun 1415 Hijriah, beberapa tahun yang lalu. Atau Ba'atul Ula cetakan yang pertamanya 1415 Hijriah, sekarang 1439, sudah 24 tahun. Sudah ada yang lahir 4 tahun yang lalu. 24 tahun Hijriah ya. Secara umum kitab ini hanyalah membahas tentang pembagian atau pembahasan isim marfu, isim mansub dan isim majrur. Ya, isim marfu, mansub dan majrur. Terakhir dibahas tentang pembahasan huruf. Terus dibahas terakhir tentang pembahasan huruf. Ya. Pembahasannya di sini pertama dibahas tentang isim marfu dulu, sampai terakhir yaitu tentang isim marfu sampai pembahasan lasi yang halaman 35 itu hanya membahas isim marfu, pertama dari fa'il, naibul fa'ilnya, kana, inna dan teman-temannya. Habis itu membahas tentang isim mansub dari maf'ul bih sampai munada di halaman 90. Itu membahas isim mansub. Kemudian terakhir membahas isim majrur plus tawabi. Majrur tambah tawabi. Ini sangat panjang juga. Dari halaman 91 sampai 131. 131. Itu membahas tentang majrur dan tawabi. Kemudian bahas tentang huruf. Tentang huruf, sebenarnya huruf sudah sedikit dibahas kemarin di dunia 1 di akhir-akhir. Sebenarnya akan dibahas lagi di sini. Ditutup dengan pembahasan huruf. Jadi ini sama dipelajari dengan yang menyasar satu. Akhirnya sama aja, hanya dibahas lebih dalam ya. Hanya dibahas lebih dalam saja. Jadi kalau belum mengerti menyasar satu, belum sepatutnya untuk ke menyasar tiga. Kalau belum mengerti menyasar satu, belum sepatutnya untuk ke menyasar tiga. Kalau belum mengerti menyasar dua, nggak apa-apa lah. Tapi kalau mengerti sama sekali menyasar satu, belum pernah atau sejenis setingkat yang itu seperti jurumiyah, maka disarankan untuk belum belajar menyasar tiga. Kuasai dulu dengan mungkin, dengan sempurna menyasar satu atau ajurumiyah. Nah, Jadi pertama akan kita bahas al-marfu'at, marfu'atul asma. Karena kalau di cetakan barunya itu sebelumnya diberi pengantar dulu. Ya, diberi pengantar yaitu marfu'atul asma. Marfu'at al-asma kalau cetakan barunya. Marfu'at ada fa'il, ada ibu fa'il, mubtada, khobar, isim kana, khobar inna dan tawabi. Nah, kita sekarang masuk ke pembahasan fa'il. Pembahasan apa? Fa'il, isim marfu' yang pertama. Isim marfu' yang pertama, fa'il. Kalau anda dulu sama Ustaz Dede Habibullah Ta'ala, dulu pergantian bacanya ya, gantian bacanya sehingga dengan itu bisa menjadi terbiasa. Nah, mana? Ya nggak apa baca dari sini sedikit sedikit aja. Fathul. Fa'il. Al-fa'il. Al-fa'il huwa al-ismu al-marfu'u alladhi sabaq alladhi sabaqahu sabaqahu fi sabaqahu fi'li fi'lun marfu'un lil ma'lumi aw ma fi ma'nahu nahwu arsalallahu anbiya. Ya Saliman Saduru Wa Tuhuru Ma'uhu Hal Al-Hillu Maitatuhu Wa Tuhuru Ma'uhu Hillu Maitatuhu. Nah, qala al-mu'allif hafizahullah ta'ala Ustaz Aceh Zakaria Subhanallah Ta'ala Nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi wa ghafarallahu lahu wa li syaikhih. Al-fa'il huwa al-ismu al-marfu' alladhi sabaqahu fi'lun mabniun lil ma'lumi aw ma fi ma'nahu. Ini lebih luas definisinya dari ini. Fa'il adalah isim marfu' alladhi yang sabaqahu mendahulunya fi'lun mabniun lil ma'lum. Fi'il ma'lum. Fi'il yang dibangun untuk ma'lum. Fi'il yang ditujukan untuk ma'lum. Fi'il ma'lum. Isim marfu' yang fi'il ma'lum itu mendahulunya. Atau dia didahului oleh fi'il ma'lum. Atau fi'il apa? Ma'lum. Aktif. Aw ma fi ma'nahu. Atau apa saja yang semakna dengan fi'il ma'lum. Fa'il adalah isim marfu' yang di depannya ada fi'il ma'lum atau apa-apa saja yang semakna dengan fi'il ma'lum. Maksudnya aw ma fi ma'nahu isim-isim yang semakna dengan fi'il ma'lum. Itu dari sini definisinya. Kita bahas definisinya, dia adalah isim marfu'. Dia isim marfu', tapi nanti ada hukumnya. Ya, ada hukumnya di bawah. Yang mendahulunya fi'il. Nah, fi'il yang mendahului isim marfu' haruslah fi'il ta. Fi'il ta, bukan fi'il naqis. Kalau mendahulunya fi'il naqis, maka jadi isimnya, isim kana, bukan jadi fa'il kana, tapi isimnya. Kalau yang duluan ada fi'il naqis, jadi fi'ilnya di sini harus fi'il ta. Fi'il ta. Mestinya apa perbedaan fi'il tam sama fi'il naqis? Kalau tam, yang butuh fa'il. Kalau naqis, yang butuh isim dan khobar. Jadi fi'il yang di sini adalah fi'il yang tam, seperti dhahaba, kataba, ja'a, atau apa saja yang semakna dengan fi'il tersebut. Dia isim, tapi maknanya fi'il. Dia isim, tapi maknanya fi'il. Nanti akan dibahas di akhir. Di akhir. Ya, apa saja yang seperti itu. Misalnya adalah isim fa'il. Isim fa'il, sifat musyabbahah, maksud dari isim tafdil, isim fi'il. Ya. Jadi yang membutuhkan fa'il itu bisa fiil maklum atau apa? Atau isim yang bermakna fiil. Atau isim yang bermakna fiil. Ya. Jadi yang di depan yang memiliki fa'il itu, yang memiliki fa'il bisa fi'il ma'lum biasa dzahaba, kadzaba, ja'a atau yang semakna dengannya atau isim yang maknanya adalah fi'il. Contohnya adalah apa? Isim fi'il, isim fi'il atau masdar dan lain-lain nanti akan dibahas di akhir. Contohnya arsalallahu al-anbiya. Yang jadi fa'il mana? Allahu arsalallahu al-anbiya. Allah telah mengutus para nabi. Kenapa dia fa'il? Karena mendahulunya fi'il maklum, yaitu apa? Arsala. Arsalallahu al-anbiya. Maka i'rabnya di mana? Allahu lafzul jalalah fa'ilun marfu'un wa 'ala mudrafihi dhamma. Ya saliman sadruhu, wahai orang yang selamat hatinya, dadanya. Memanggil ini. Wahai orang yang selamat dadanya atau hatinya. Ya saliman, wahai orang selamat, apa yang selamat? Sadruhu. Apanya? Dadanya. Sadruhu di sini adalah fa'il bagi saliman. Fa'il bagi si saliman. Kenapa? Saliman isim yang bermakna fi'il. Isim yang bermakna fi'il. Orang selamat, orang yang sehat, selamat, sehat atau masih bagus, orang yang selamat. Wahai orang selamat, apanya? Hatinya, sadruhu. Nanti kalau dibahas di munada, ini saliman, munada apa? Nakirah atau apa? Syabih bil mudhaf. Ya saliman sadruhu. Wahai orang yang selamat, apanya selamat? Dadanya. Sadruhu fa'ilun marfu'un wa 'ala mudrafihi dhamma. Wahai orang selamat hatinya. Kenapa? Karena yang mendahulunya apa kan di sini? Isim yang bermakna fi'il. Itu saliman. Saliman kalau dia adalah kata sifat. Kata sifat-sifat musyabbah. Oh, yang terakhir contoh ketiga buat kuburu ma'uhu al-hilu maitatuhu. Ini adalah hadis ya, ketika Nabi ditanya tentang apa? Air laut. Ketika Nabi ditanya tentang air laut, Nabi mengatakan wathuhuru ma'uhu al-hilu maitatuhu. Air laut itu dua, air laut itu athuhuru ma'uhu, suci airnya. Al-hilu maitatuhu, dan halal bangkainya. Ini hadis diriwayatkan oleh Ahlus Sunnah. Sunan yang empat. Ini hadis pertama di Bulughul Maram. Untuk belajar hadis pertama di Bulughul Maram. Waktu rumahmu, dia air laut itu suci. Apanya suci? Airnya. Al-hilu halal. Apanya halal? Bangkainya. Maka at-tuhur ma'uhu, yang di sini ma'uhu adalah fa'il bagi at-tuhur. Tuhur atau tahur, apa beda tuhur sama tahur? Beda sama kayak wudu sama wudu. Tuhur ini air, alat untuk bersuci. Kalau tahur, kegiatan bersuci. Nah, huwa tahur ma'uhu al-hilu maitatuhu. Suci airnya, air jadi air laut itu air yang suci sehingga bisa digunakan untuk berwudu, bersuci, dan halal bangkainya. Halal bangkainya. Nah, jadi ma'uhu sama maitatuhu sini pak fa'il. Karena at-tuhur dan al-hilu ini isim yang semakna dengan fi'il. Ya. Isim yang semakna dengan fi'il. Nah. Karena dia sifat musyabbah juga atau sifat mubalaghah. Nanti dibahas. Tsumma wayadullu hadzal ismu ala man fi ala man fa'ala fi'l la awit tasaffu awit tasaffa bihi nahu khalaqallahu as-samawati wal arda dhahara al-fasadu fil bahri wal bahr. Nah, dan wayadullu menunjukkan isim ini menunjukkan atas man fa'ala fi'l, siapa yang melakukan fiil tersebut. Siapa yang melakukan fiil? Yang melakukan pekerjaannya. Awit nasofabi, atau siapa yang disifati bersifat dengan fiil tersebut. Jadi faedah dari fiil, yang pertama adalah pelaku, pelakunya siapa yang melakukan fiil. Atau faedah yang kedua adalah yang disifati dengan fiil, yang disifati dengan fiil. Contohnya adalah khalaqallahu samawati wal arda. Ya, di sini fa'ilnya adalah Allah. Kenapa? Karena Allah adalah yang alladzi fa'ala al khalq. Dia Allah yang melakukan penciptaan. Allah lah yang menciptakannya. Pelakunya kalau mudahnya. Allah yang menciptakannya. Allah telah menciptakan langit-langit dan bumi. Ya. Ini ambil dari surat Al-Ankabut. Khalaqallahu samawati wal arda bil haqq. Allah telah menciptakan langit dan bumi. Jadi syaitnya adalah Allah sebagai apa? Fa'il. Kenapa fa'il? Apa faedahnya? Apa penunjukannya sebagai apa? Pelaku yang pencipta, sebagai pencipta. Allah rafasadu fil bari wal bahri. Telah tampak kerusakan di langit dan di langit, di daratan dan lautan. Di surat Ar-Rum, di surat Ar-Rum. Zaharul fasad. Apakah di sini kerusakan ini, kerusakan di sini melakukan pekerjaan atau apa? Disifati dengan rusak. Dengan tampak. Disifati dengan tampak. Disifati ini karena zaharul al-fasadu. Karena al-fasadu di sini benda mati, enggak bisa apa? Enggak bisa kita katakan dia pelaku dari apa? Zaharul fasad, telah tampak kerusakan. Pelaku yang telah tampak enggak bisa. Tapi disifati dengan rusak. Sama kayak ini, mata, fiil misalnya mata. Mata Zaidun. Mata Zaidun. Zaid telah mati, meninggal. Mata. Nah, Zaidun di sini kalau pelaku yang melakukan kematian. Pelaku yang melakukan kematian enggak, tapi apa? Yang disifati dengan mati. Yang disifati dengan mati. Banyak ya seperti ini. Kalau fi'il lazim misalnya apa? Kaburo atau hasuna Zaidun. Hasuna Zaidun. Zaid itu bagus. Hasuna. Nah, Zaid di sini disifati dengan bagus, bukan melakukan perbuatan bagus, tapi disifati dengan bagus. Nah, jadi fa'il isim maf'ul yang didahului oleh fi'il ma'lum atau yang semakna dengan fi'ilnya. Dan fungsinya apa? Penunjukannya adalah pelaku yang melakukan pekerjaan atau yang disifati dengan fiil tersebut. Kalau fiilnya adalah kata sifat. Kalau fiilnya adalah kata sifat. Kita masuk ke ahkam fa'il. Ada 7 hukum fiil. 7 buah hukum fa'il. 7 hukum fa'il. Kemudian أحكام الفاعل أحكام الفاعل للفاعل أحكام للفاعل أحكام وهي الأول وجوب رفعه وجوب رفعه مثل فاز المجتهد وقد يجر لفظا بإضافته إلى المصدر مثل تعذيب الوالد تعذيب الوالد ابنه واجب بعد الباء الزائدة مثل وكفى بالله شهيدا بعد من زائدتي من الزائدتي مثل ما جاءنا من ناذرين بعد لام الزائدتي مثل هيهات لما توعدون. Hukum-hukum fa'il. Hukum fa'il ada 7. Lil fa'ili ahkam. Fa'il memiliki hukum-hukum. Wahia, dia adalah pertama wajib rofaknya. Ya, wajib rofak. Rofaknya itu wajib. wajib rafa. Contohnya apa? Fahazal mujtahidu. Fahazal al-mujtahidu. Telah sukses beruntung orang yang mujtahid, orang sungguh-sungguh. Ya. Al-mujtahidu boleh, al-mujtahidah hukumnya wajib rafa. Al-mujtahidu. Tapi waqad yujarru lafdhon, terkadang dijarkan secara lafaz. Terkadang dia diqad masuk ke mudhari apa maknanya? Terkadang ditaklil sedikit. Terkadang yujarru. Siapa yang yujarru sini? Fa'il itu dijarkan secara lafaz. Tapi apa? Secara mana atau secara mahal dia rafa. Secara mahal dia rafa. Secara lafaz dia jar karena huruf jar atau karena yang lain. Secara lafaz dia jar kasrah, tetapi secara mahal, secara mahal, secara apa tempatnya dia marfu. Ya. Yeah. Majrur secara lafaz, secara makna dia marfu. Secara makna dia fa'il, makna dia fa'il. Ada empat keadaan. Yang pertama adalah dengan idhofahnya dia kepada masdar. Dengan idhofahnya fa'il kepada masdar. Contohnya ta'dibul walidibnahu wajibun. Seorang orang tua mendidik anaknya itu hukumnya wajib. Al-walidi di sini pelakunya. Seorang ayah mendidik anaknya itu hukumnya wajib. Yang jadi syahid di sini adalah al-walidi. Al-walidi sini fa'il. Fa'il bagi ta'dib. Ta'dib masdar. Ta'dib masdar. Ingat tadi bahwa yang menjadi atau yang fa'il itu terletak sesudah apa? Bisa terletak sesudah yang siapa? Yang semakna dengan siapa? Dengan fi'il ma'lum. Masdar itu semakna dengan fi'il ma'lum. Masdar semakna dengan fi'il ma'lum. Ta'dib di sini masdar al-walidi. Al-walidi apa? Secara lafaz dia majrur, tapi dia secara ini secara makna dia rafa. Mahalnya adalah rafa. Majrur lafdhon marfu'un mahallan. Majrur lafdhon secara lafaz dia majrur, tapi secara apa marfu'un mahal. Secara mahal dia rafa. Ta'dibul walidi ibnahu, maka ibnahu sebagai apa? Ibnahu itu sebagai maf'ul dari ta'dib. Maf'ul dari ta'dib. Nah, ta'dib masdar. Masdar bisa beramal seperti fi'il, yaitu apa? Ya, dia di sini ada fa'ilnya dan ada maf'ulnya. Tapi fa'ilnya karena fa'ilnya majrur. Fa'ilnya majrur. Fa'ilnya majrur. Al-walidi majrur. Kenapa kita tahu dia fa'ilnya? Kan dia yang melakukan pembinaan sih, pendidikan. Ta'dib artinya apa? Mendidik ya, memberikan adab. Siapa yang memberikan adab ini? Al-walid, si ayah. Ke siapa dikasih adabnya? Ke anaknya. Seorang ayah mendidik anaknya wajibun. Ini hukumnya wajib. Ya. Mafhum ini? Ya. Kenapa bentuk? Ta'dibul walidi ibnahu. Ya. Ta'dibu kalau ikrarnya dia mubtada ya, dia mubtada. Dia masdar. Dia masdar. Masdar. Masdar itu bisa berapa? Dia butuh fa'il bisa. Karena dia isim yang semakna dengan fi'il. Al-walidi mudhaf ilaih. Dijarkan dia secara kasrah. Tapi dia sebenarnya ada fa'il bagi si masdar. Fa'il bagi si masdar. Ibnahu ini maf'ul bih bagi si masdar. Mufrodin dari masdar. Wajibun, kalau wajibun khobar. Itu idhofah ke masdar. Karena idhofah berarti harus majrur dong. Idhofah berarti harus majrur. Tapi dia apa? Secara mahal, mahalnya atau secara maknanya dia apa? Rofa. Secara makna dia rofa. Apa contohnya kemarin di usul salasa? Ma'rifatul abdi rabbahu. Ma'rifatul abdi rabbahu. Ini persis dengan ini. Ma'rifatul abdi rabbahu. Al-abdi fa'il bagi si ma'rifah. Fa'il bagi ma'rifah. Idhofah dari masdar ke fa'ilnya. Jadi i'rabnya gimana? I'rabnya mudhaf ilaih tetap. I'rabnya mudhaf ilaih. Ada lakin di mana? Di mana fa'il? Maknanya adalah fa'il. Atau ya. Nah. Yang kedua, ketiga dan keempat adalah sesudah huruf-huruf jar. Huruf-huruf jar. Yaitu sudah ba zaidah, bin zaidah dan lam zaidah. Nah, zaidah zaidah itu fungsinya zaidah. Kenapa dikatakan zaidah? Karena tidak ada apa? Sebenarnya ada atau tidak adanya dia. Kalimatnya tetap seperti itu maknanya. Dia ditambah dia ada atau tidak adanya. Ada huruf ba-nya atau tanpa huruf ba. Nah, ini sebenarnya maknanya sama. Tapi ada tambahan ba zaidah ditambahkan. Apa fungsi tambahan ini? Ditaukid. Zaidah itu fungsinya ditaukid. Kaidahnya adalah semua zaidah fungsinya ditaukid. Semua zaidah fungsinya ditaukid itu penekanan. Ya. Ba zaidah zaidahnya tambahan. Wa kafa billahi syahida. Wa kafa billahi syahida. Cukuplah Allah yang sebagai saksi. Cukuplah Allah sebagai saksi. Kemarin sudah secara panjang lebar kan dibahas di kira wasitiyahnya. Wa kafa billahi syahida. Sebenarnya cukup saja wa kafa Allahu syahida. Wa kafa Allahu syahida. Kalau di dalam Al-Qur'an kita boleh mengucapkan seperti itu. Tapi kalau dalam Al-Qur'an kita harus baca wa kafa billahi syahida. Maka Allahi ini adalah fa'il majrur dengan ba. Majrur dengan ba. Tapi fa'il bagi siapa? Bagi si kafa. Maka i'rabnya majrur lafdhan marfu'un mahallan. Majrur lafdhan secara lafaz dia majrur, tapi marfu'un mahallan. Secara mahal, secara tempat dia marfu', karena dia fa'il. Dia majrur lafdhan. Marfu' mahallan. Majrur lafdhan marfu' mahal. Secara majrur, secara lafaz dia majrur, secara mahal dia rafa. Wa kafa billahi syahida. Ini ada di wa kafa billahi syahida ini. Ada di An-Nisa, ada di surat Al-Fatih. Yang kedua adalah sudah min zaidah, huruf jar juga tapi min tambahan. Min tambah. Atau sebelumnya sesudah ba zaidah ini seringnya ba zaidah ini ya sering terletak sudah kafa. Wa kafa billahi wakila, wa kafa billahi syahida. Nah. Sesudah min zaidah, ma ja'ana min nadhir. Tidak ada yang datang kepada kami seorang pemberi peringatan pun. Ma di sini apa? Nahiyah, ma nahiyah. Ja'a, mana fa'il dari ja'a? Aina fa'il dari ja'a? Nadhirin, nadhirin fa'il dari ja'a. Tapi dia dijarkan dengan min zaidah. Kalau kita ucapkan misalnya di luar, kalau diucapkan ma ja'ana nadhirun, boleh. Ma ja'ana nadhirun, boleh. Tapi sini ada min tambahan. Min nadhir, ma ja'ana min nadhir. Asalnya nadhirin fa'il dari si ja'a, fa'il dari ja'a, tapi dijarkan dengan min zaidah. Tapi enggak majaan min nadhir enggak ada dalam Al-Qur'an ya. Kalau di beliau ngambil contoh dari Al-Qur'an ini enggak ada. Yang ada yang Al-Qur'an apa? Majaan min basyirin wala nadhir. Majana min bashirin wala nadhir. Nah, sudah min zaidah ini seringnya kapan sudah min zaidah? Yaitu ketika dia masuk ke sesudahnya isim nakirah, sudahnya nakirah, dan sebelumnya adalah nafi, nahi, istifham. Ya, itu min zaidah ini seringnya terletak sesudahnya apa? Sesudahnya adalah isim nakirah, sudahnya isim nakirah, dan sebelumnya nafi, nahi, atau istifham. Dan faedahnya berarti di sini maja min nadhir, nakirah didahului nafi, nakirah didahului nafi. Di situ ditaukidkan lagi dengan min. Sungguh-sungguh tidak ada seorang pun pemberi peringatan yang datang kepada kami. Tidak ada seorang pun pemberi peringatan yang datang kepada kami. Tapi tadi kalau yang dimaksud adalah ayat surat Al-Maidah, maka harusnya maja ana min basyirin wala nadhir. Wallah alam kalau ini ya, karena anak lihat kalau misalnya dia ambil dari Al-Quran, mungkin beliau dari hafalannya saja mungkin, atau gimana. Karena kalau di Al-Quran surat Al-Maidah itu min basyirin wala nadhir. Yang ketiga adalah sedalam zaidah. Sedalam zaidah. Hayhata hayhata lima tu'adun. Hayhata, hayhata ini adalah isim fi'il yang semakna dengan fi'il maklum, sehingga butuh fa'il. Jauh, jauh. Apa yang jauh? Ma tu'adun. Apa yang dijanjikan kepada kalian? Apa yang dijanjikan kepada kalian itu jauh, jauh. Hayhata matum. Ini di surat apa? Ini juga ngambil dari surat Al-Mu'minun. Al-Mu'minun ayat 36. Al-Mu'minun. Hayhata lima tu'adun. Hayhata ini isim fi'il yang butuh fa'il, yang beramal seperti fi'il dan membutuhkan fa'il. Fa'ilnya di sini adalah ma, isim mausul. Fa'ilnya adalah ma, isim mausul. Maka di sini lam, dikatakan sini lam zaidah juga. Lam zaidah menurut salah satu i'rab ya. Nah, ada i'rab yang lain. Jadi salah satu i'rab, lamnya adalah lam zaidah, ma-nya fa'il bagi siapa? Hayhata. Hayhata yang diulang untuk taukid juga. Diulang dua kali. Hayhata hayhata lima tu'adun. Jadi fa'ilnya siapa? Ma. Isim mausul. Tu'adun ini artinya apa? Silah mausul. Jauh, jauh sekali apa yang dijanjikan kepada kalian. Nah, jadi fa'il hukumnya apa? Wajib rofa. Kecuali kadang-kadang dia dijerkan secara lafad saja. Secara lafad dia dijerkan. Yaitu dengan apa? Secara idofah ke masdar. Dengan min zaidah, ba zaidah, atau la zaidah. Asani. Asani wujubu wukurihi ba'da fi'li. Mislu ja'ahaku wa za'ahol ba'atuhu. Fa'in taqaddama ma huwa fa'ilun fil ma'na kana fa'ilu dhamiran mustatiran ya'udu ilaih mislu Allah yastahdi'u bihim. Yang kedua adalah wujubu wukuhi ba'da fi'li. Wajib terletaknya sesudah fi'il. Wajib terletaknya sesudah fi'il. Contohnya ja'al-haqtu wa za'ahol ba'atuhu. Ini ada di surat Al-Isra. Telah datang kebenaran, wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Telah datang kebenaran dan telah lenyap kebatilan. Syahidnya mana? Al-haqqu terletak sesudah fi'il. Ja'a fa'il harus terletak sesudah fi'il. Al-batilu terletak sesudah fi'il, yaitu wa zahaqa. Fa'in taqaddama ma huwa fa'ilun fil ma'na. Jika mendahului ma huwa fa'il fil makna, yang dia adalah fa'il secara makna. Maksudnya ini adalah ketika asalnya dia jumlah fi'liyah, kita rubah jadi jumlah ismiyah. Ja'a Zaidun diganti jadi Zaidun ja'a. Ja'a Zaidun diganti jadi Zaidun ja'a. Jika mendahulunya fa'il dalam makna, maka fa'ilnya adalah dhamir mustatir yang kembali kepadanya. Ya, maka fa'ilnya adalah dhamir mustatir yang kembali kepadanya. Kepadanya itu apa? yang fa'il secara makna tadi. Fa'il secara makna. Secara makna dia sebagai fa'il. Tapi bukan dia fa'ilnya, tapi apa? Domain mustahil, jawazan misalnya, atau wujuban. Contohnya Allahu yastahzi'u bihim. Ada harus jawazan ini ya. Domain mustahilnya jawazan, yang terakhirnya huwa atau hiya. Allahu yastahzi'u bihim. Allahu mubtada yastahzi'u fi'il apa? Fi'il mudhari. Aina fa'il, mana fa'ilnya? Domain mustatir jawazan takdiruhu huwa. Domain mustatir jawazan takdiruhu huwa ya'udu ila Allah, kembali kepada Allah. Allah itu memperolok-olok mereka. Ini kan surat Al-Baqarah. Ya Allahu yastahziku bihim wa yamudhum fi quyanihim. Allahu yastahziku bihim. Allah dia memperolok mereka. Ya. Karena apa? Di khabar itu harus ada, kalau khabar yang berupa jumlah isminya harus ada rabit yang kembali ke mubtada. Ada rabit. Jadi dibahas di mubtada khabar. Al-Thalith annahu la budda min fil kalami fa inna zahara fil lafzi fadaka mithlu sayaqulu sufaha'u wa illa fa huwa dhamirun raji'un limadhkurin mithlu hal ja'a salimun na'am ja'a. Nah, yang ketiga ada annahu la budda min fil kalami. La budda, haruslah. Haruslah dia ada di dalam kalam. Fa'il harus ada di dalam kalimat. Itu maksudnya. La budda min fil kalam. Harus ada dia wujudnya dalam kalimat. Enggak boleh di. Enggak boleh. Enggak mungkin enggak ada, harus ada. Kenapa? Setiap ada fi'il pasti ada fa'il. Fa'il zahara fil lafzi fadaka. Jika tampak, jika dia muncul dalam lafaz, maka itulah. Itulah fa'ilnya. Jika dia muncul dalam lafaznya, maka itulah fa'ilnya. Contohnya apa? Saya qulus tufaha'u. Ada enggak fa'ilnya di sini muncul? Muncul yaitu as-tufaha'u. Akan berkata orang-orang yang kurang akal. Orang-orang kurang akal. As-tufaha'u di surat Al-Baqarah. Wa illa, jika tidak muncul dalam lafaz, jika tidak ada muncul dalam kalimat, fahuwa dhamirun raji'un limadhkurin. Maka dia adalah dhamir yang kembali kepada mazkur, kepada yang disebutkan sebelumnya. Ya, jika tidak, maka dia kembali kepada fa'il, kepada isim yang kembali disebutkan sebelumnya. Contohnya hal ja'a salimun. Apakah salim itu sudah datang? Naam ja'a. Ya, syarat ja'a yang kedua ini. Naam ja'a. Aina fa'il dari ja'a ini? Dhamir mustatir jawazan takdiruhu huwa ya'udu ila salim. Itu maksudnya ya. Kalau ada dalam lafaz, maka itulah. Tapi kalau tidak ada, bisa dihapus. Dihapus karena untuk meningkat atau, ya, maka enggak perlu kita na'am ja'a salim. Enggak perlu. Cukup na'am ja'a atau na'am aja, bahkan na'am saja boleh. Na'am. Sudah dipahami sih. Tapi kalau na'am ja'a, fa'ilnya kembali ke salim sebelumnya. Terkadang bisa juga tidak dikembali kepada sesuatu. Terkadang hanya tiba-tiba di tengah apa dhamirnya atau fa'ilnya enggak disebutkan, enggak tahu. Bahkan bisa jadi enggak ada disebutkan sama sekali sebelumnya. Enggak ada disebutkan sama sekali sebelumnya. Bisa jadi ya, tapi ini kadang. Misalnya ada yang sering dicontohkan adalah kalla idza balaghatit taraqi. Nah, ini kalau kita perhatikan di ayat sebelumnya, ini enggak ada fa'ilnya, ya. Ya, tabun ayyuf ala biha fa'irah. Kalla idza balaghatit taraqi. Ya, wujuhun yawma'idhin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wujuhun yawma'idhin basirah. Tabun ayyuf ala biha fa'irah. Di situ selesai ceritanya. Cerita baru lagi. Kalla idza balaghatit taraqi. Sekali lagi tidak, idza balaghatit taraqi. Apabila balaghat, apabila dia telah sampai ke apa? Tenggorokan. Apa dia ini? Yaitu arwah. Itu dipahami secara siap. Siap pulang. Karena tidak disebutkan sebelumnya. Ya, tidak disebutkan sebelumnya. Tapi paling seringnya disebutkan sebelumnya. Nah, seringnya disebutkan sebelumnya. Nah, rumah yang keempat. Ar-Rabi. Fil kalami. Wa fi'luhu. Mahdhufun. Yukorinatin dalatin alaihi fayuqalu sa'idun qala ta'ala walain sa'altahu man khalaqa as-samawati wal arda la yaqulun nallahu la yaqulun nallahu ay khalaqahunna Allah. Nah, yang keempat adalah annahu yakunu fil kalam. Dia bisa ada di dalam kalam wa fi'luhu mahdhufun dan fi'ilnya dihapus. Jadi, selanjutnya adalah bisa ada fa'ilnya saja tapi fi'ilnya dihapus. Fa'ilnya aja yang ada, habis itu fi'ilnya dihapus. Fi'ilnya dihapus. Wa fi'lu mahdhufun fi'ilnya dihapus di qarinatin karena ada qarinah. Ya, fi'ilnya dihapus karena sebuah qarinah. Qarinah ini suatu faktor, suatu penyebab, tanda-tanda. Nah, ada tanda-tandanya. Yang dalatin 'alaihi, yang menunjukkan kepadanya, yang menunjukkan kepada siapa? Fi'il yang dihapus tadi. Jadi terkadang fi'il dihapus, tersisa apanya saja? Fa'ilnya saja. Contohnya, man safara, siapa yang bersafar? Fayuqalu sa'idun. Maka dikatakan sa'idun. Safara sa'idun. Terus dihapus safaranya. Di sa'idun yang sesudahnya dihapus kata safara. Berarti sa'idun i'rabnya adalah fa'ilun bifi'lin mahdhuf. Fa'il bifi'lin mahdhuf. Takdiruhu safara sa'idun. Fa'il bagi fi'il yang dihapus artinya adalah safara sa'idun. Contoh dalam Al-Quran adalah walain sa'altahu, jika engkau wahai Nabi bertanya kepada mereka, pada orang-orang kafir Quraisy, man khalaqas samawati wal ardh, siapakah yang menciptakan langit-langit dan bumi ini? La yaqulunna, maka sungguh-sungguh mereka akan mengatakan, menjawab, Allahu. Allahu di sini i'rabnya adalah fa'il bagi fi'il yang dihapus. Takdirnya adalah ay khalaqahunna Allahu. Takdirnya adalah ay khalaqahunna Allahu. Allah lah yang menciptakan mereka-mereka, yaitu langit dan bumi. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Jadi Allahu di sini fa'il dari yang itu man khalaqas samawati wal ardha la yaqulunna Allah. Jawabannya Allah. Jawabannya adalah Allah. Allah ini takdirnya ay khalaqahunna Allahu. Yang menciptakan mereka adalah Allah. Naam. Kemudian Jika kanan fa'il musanna atau jam'an lazim al-fi'lu halatan al-ifrad misalnya Qala Malikin wajadu fitnah ila Bismillahirrahmanirrahim Selanjutnya adalah kelima, idza kana fa'il musanna, jika fa'ilnya adalah isim musanna atau isim jamak, lazim al-fi'lu halat al-ifrad, maka fi'il melazimi keadaan mufrad. Fi'il senantiasa dalam keadaan mufrad. Ini bahasa yang paling fasih, bahasa yang paling fasih. Contohnya hadarat talibu, hadarat talibani, hadarat at-tullab. Ya, apa kaidahnya? Fa'il harus fi'il harus mufrad bagaimana berapapun jumlah dari apa? dari fa'ilnya. Berapa jumlah fa'ilnya? Maka dia harus tetap mufrad. Ibnu Malik rahimahullah mengatakan dalam alfiyahnya, wajari bilfi'il la idza ma usnida ithnain aw jam'in kafada syuhada. Dan jari bilfi'il, apa, kosongkanlah fi'il itu, maksudnya kosongkan dari tambahan-tambahan. Ya, maksudnya dimufradkan saja. Fi'il itu idza ma usnida, jika dia diisnadkan, jika dia disandarkan ithnain kepada dua atau jama'. Jadi wajari bilfi'il la idza ma usnida ithnain aw jam'in kafada syuhada. Kosongkanlah fi'il dari tambahan-tambahan, tambahan alif ataupun tambahan waw atau tambahan yang lain, ketika dia diisnadkan, ketika dia disandarkan kepada dua atau jamak. Contohnya faza syuhada. Asyuhada jamak, tapi bagaimana apa? Faza syuhada bukan fazu asyuhada'u. Ini sini sebenarnya faza syuhada'u, ada hamzahnya, tapi karena waqaf hamzah dihapus. Faza asyuhada'u. Telah beruntung orang-orang syahid itu, orang-orang mati syahid itu telah beruntung. Asyuhada ini apa? Jamak, jamak. Tapi faza tetap mufrad. Faza tetap mufrad. Jadi ini adalah bahasa Arab yang fasih dan kebanyakan dipakai dalam Al-Quran seperti ini. Tapi bisa juga di bahasa yang lain, bahasa yang lain, fa'il menyesuaikan dengan fi'ilnya. Fa'ilnya mustana, fi'ilnya mustana, fa'ilnya jamak, fi'ilnya jamak. Nah ini namanya bahasa akalunil barokih. Akalunil barokih itu diistilahkan bahasa itu. Jadi ada bahasa yang seperti itu. Misalnya habarullah, mereka mengatakan habaru abdullah. Tapi yang pasti, yang pasti adalah yang seperti ini. Yang fi'il harus tetap dalam keadaan mufrad. Fi'il harus mufrad. Mereka mengatakan ada dalam Al-Qur'an yang bahasa yang tadi. Contohnya wa asarrun najwa alladziina dhalamu. Wa asarrun najwa alladziina dhalamu. Nah, kemudian nomor 6. Atas as-sadis. Al-fa'ili. أن يتصل بفعله ثم يأتي بعده على مفهوم مثل لا يخلف الله ميعادا يعكس الأمر saya takut damu saya tak koru saya tak koru pak aku nama Allah wal aslu fil fa'il والأصل في المفعول نعم yang keenam adalah hukum asalnya fa'il itu harus bersambung dengan fi'ilnya. Hukum asalnya harus dia bersambung dengan fi'ilnya. Summa ya'ti ba'dahu maf'ul bih, lalu datang sesudahnya maf'ul bih. Jadi apa bentuk dasarnya, bentuk apa format dasar dari jumlah fi'liyah adalah apa? Fi'il tambah fa'il tambah maf'ul. Urutannya seperti itu. Fi'il, fa'il, maf'ul. Kalau fi'ilnya adalah fi'il muta'addi, maksudnya kalau fi'ilnya muta'addi, fi'il, fa'il, maf'ul. Contohnya la yukhlifullahul mi'ada. Ya, ini di surat Az-Zumar ayat 20. Allah tidak akan menyelisihi janjinya. Allah tidak akan menyelisihi janji. La yukhlifullahu mi'ad. Yukhlifu fi'il Allahu fa'il marfu'un wa alam tarfihi dhamma al-mi'ada maf'ul mansukh wa alam tunasbihi fathah. Terkadang ya'kisul amru, terkadang perkaranya terbalik. Terkadang perkaranya terbalik, ya. Maka maf'ul pun dahulu didahulukan dan fa'il pun diakhirkan. Ya. Contohnya ada innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama'u. Yakhsha fi'il. Fa'ilnya mana? Al-ulama'u. Maf'ulnya? Allah. Hanyalah yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah para ulama. Ini surat Fatir. Surat Fatir ayat 29. Hanyalah yang takut kepada Allah di antara hamba-Nya adalah para ulama yang khasyah, yang khasyah, ya. Ibnu Malik rahimahullah mengatakan dalam alfiyah, "Wal aslu fil fa'ili an yattasila wal aslu fil maf'uli an yanfasil." Asal dari fa'il itu adalah bersambung dan asal dari maf'ul adalah terpisah. Waqad yuja'u bi khilafil asli. Terkadang didatangkan apa? Khilafil asl. Apa? Berbeda dengan hukum asal. Waqad yajil maf'ul qabla fi'li. Terkadang maf'ul datang sesudah fi'il. Fi'il maf'ul fa'il. Jadi format dasarnya fi'il, fa'il, maf'ul. Tapi terkadang boleh dibalik fi'il, maf'ul, fa'il. Nah, cuma jika kata fa'il mu'annatsan kun fa'iluhu bi ta'in sakinatin fi akhiril madhi aw bi ta'in mudhari'ati fi awwalil mudhari' itu najhas zainabu dan yahul bi ta'in. Nah, pembahasan sebenarnya adalah tentang jika fa'ilnya mu'annas. Jika kan al-fa'ilu mu'annas, jika fa'ilnya adalah mu'annas, mana jawab izahnya? Unni fa'iluhu. Maka ditakdir juga fi'ilnya. Jika fa'ilnya mu'annas, unni fa'iluhu. Maka taknitkan, ditaknitkan mu'annas fi'ilnya. Gimana cara mentaknitkan fi'il? Dengan tak sakinah di akhir madhi, ya, at, katabat, atau tak mudhara'ah di awal mudhari'. Tak mudhara'ah di awal mudhari'. Yaktubu taktubu. Taktubu. Contohnya najahat Zainab. Najaha Zainun. Najahat Zainab. Kalau perempuan. Tanjahul mujtahidu. Kalau laki-laki. Yanjahul mujtahidu. Perempuan tanjahul mujtahidu. Itu secara global. Itu secara global kaidahnya seperti itu. Tapi dirinci sesudahnya. Apa yang hukumnya boleh dan apa yang hukumnya wajib. Jadi hukum asalnya tadi apa? Fa'il, kalau fa'ilnya mu'annas, fi'ilnya juga dimu'annaskan dengan tambah ta' itu. Tapi nanti dirinci, dirinci di bawahnya, ada yang hukumnya wajib dan ada yang hukumnya jaiz. Boleh. Masih antum? Dikit banget nih. Hukum ta'ni fi'ilni, at-ta'ni fi'ilni qadayakun wajiban qadayakun jaizan. Maka ta'nitsu fihi wajiban idza kana al-fa'ilu isman ghayran kana al-fa'ilu isman idza kana al-fa'ilu isman ghayran annaka ta'nitsat aqiyatiyan muttasilan bil fi'l wa kana wa kana muttasilan bil fi'l nahwu qalat imra'atu anni qalat imra'atu anni aziz qalat imra'atu aziz qalat imra'atu aziz ثاني تذكرت القران الكريم يقول على ان يقين مثل الى السماء فطرت والى القواعد فطرت علمت نفس ما قدمت واخرت. نعم حكم من تأنيثkan فعل. Ini perincian dari nomor 7. Ini perincian dari kaidah nomor 7. Apa hukumnya ta'nits fi fi'li mentanyiskan fi'il itu qad yakunu wajiban. Terkadang dia wajib dan terkadang dia jaiz. Wajib kita tambahkan ta'nya. Terkadang boleh saja, boleh tambahin tak, boleh tidak. Yang wajib maka ta'nits itu wajiban. Apa saja yang menambahkan tak itu, ta'nits itu wajib. Ada dua keadaan. Ada dua keadaan yang mana ta'nits harus wajib. Ketika fa'ilnya mu'annas, fi'ilnya pun harus mu'annas. Yang pertama, idza kana al-fa'il isman dhahiran mu'annasan ta'nitsan haqiqiyyan. Jika fa'ilnya itu adalah isim dhahir yang mu'annas dengan ta'nif haqiqi. Dengan yang mu'annas dengan ta'nif haqiqi. Masih ingat ta'nif haqiqi? Ta'nif terbagi dua, haqiqi sama majazi. Apa bedanya? Haqiqi yang makhluk hidup, ya, yang beranak, yang ada jenis kelamin, ya, melahirkan dari manusia atau hewan, ya. Sa'id hakiki. Nah, jadi jika fa'ilnya adalah isim zahir mu'annas dengan ta'kid hakiki, benar-benar ada, benar-benar dia perempuan. Wa kana muttasilan bil fi'li. Wa kana siapa sini? Dan fa'ilnya itu, dan dia yaitu fa'il bersambung dengan fi'ilnya. Bersambung maksudnya tidak dipisahkan, tidak ada pemisah antara fi'il sama fa'il. Jadi yang pertama apa? Jika fa'ilnya isim zahir. Isim zahir berarti bukan dhamir ya. Bukan dhamir, bukan dhamir dia. Isim zahir. Yang isim zahir ini mu'annats dengan ta'kid hakiki. Benar perempuan, orang, anak perempuan, al-bintu, imro'atun, misalnya nisa, apalagi misalnya ummu, ya, Zainab misalnya. Benar-benar ta'kid. Dan dia bersamu dengan fi'il. Maka hukumnya wajib. Contohnya, qalatil imro'atul aziz. Berkata istrinya al-aziz. Ya, ini di surat Yusuf. Qalatil imro'atul aziz, al-an hashasal haqqu. Berkatalah istrinya al-aziz. Ya. Imro'ah. Imro'ah di sini perempuan enggak? Iya, jelas. Maka qalat. Enggak boleh itu ucapan sini. Qalam ra'atul aziz. Qalam ra'atul aziz. Ya. Harus qalat. Kenapa? Imro'ah apa? Isim zahir mu'annas dengan ta'kid hakiki dan tersambung dengan fi'il. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, jika fa'ilnya adalah dhamir mustatir. Dhamir sini dhamir mustatir. Jika fa'ilnya adalah dhamir mustatir, itu dhamir dia yang kembali kepada mu'annas. Yang kembali kepada isim mu'annas. Mau mu'annasnya hakiki maupun majazi, yang penting mu'annas. Yang penting mu'annas. Contohnya adalah idza as-sama'u fatarat. Jika langit itu terbelah. Jika langit terbelah. Yang jadi saya di sini adalah in fatarat, wajib antum tambahkan ta'nya. Ini memang di Al-Qur'an ya, surat Al-Fitr. Ya wajib tambahkan ta'nya hukumnya. Kenapa? Fa'il dari in fatarat siapa? Dhamir mustatir dia, jawaban tertiru dia kembali ke siapa? As-sama', dan as-sama' ini mu'annas, isim mu'annas. Gak boleh, misalnya kalau di apa? Idza as-sama'u fatara. Idza as-sama'u fatara. Idza as-sama'u fatara. Gak boleh, hukumnya secara langsung gak boleh. Wa idza al-kawakib intasarat. Dan jika apa? Bintang-bintang itu berserakan, berserakan. Sering berjatuhan, berserakan. Ini apa? Ayat yang menunjukkan tentang kejadian hari kiamat. Sama intasarat. Intasarot juga pakai tak, kenapa? Mustatir dua kembali ala kawakib. Al-kawakib jaman dari kawakab, bintang-bintang. Alimat nafsum ma qaddamat wa akhkharat. Ini ada dihilangkan ayatnya, tidak disebutkan. Wa idzal kawakib intasarot, disitu. Wa idzal biharu fujjirat, wa idzal quburu bu'thirat. Alimat nafsum ma qaddamat wa akhkharat. Alimat nafsun, setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dia lakukan dan apa yang telah dia akhirkan. Apa yang dia lakukan dari amal-amal dan apa yang dia akhirkan dari amal-amal yang tidak dia lakukan. Yang syahid dari sini yang mana? Qaddamat sama akhkharat. Kalau alimat nafsunya enggak, karena bukan dhamir mustatir sini. Yang qaddamat, qaddamat ini siapa? Dhamir dia kembali ke nafsun, nafsun ini mu'annas. Akhorot juga mu'annas. Jadi kesimpulannya ta'nits wajib. Yang pertama apa? Fa'ilnya adalah dhamir fa'ilnya. Fa'ilnya isim zahir ya mu'annas, ta'nits hakiki dan bersambung dengan fi'il. Yang kedua adalah jika fa'ilnya dhamir kembali ke mu'annas. Naam, umma. Majazian. Itu pola apa sih? طلعت الشمس. ثالث جمع تكسير في معنى أو نحن جاءت قنود قنود جاءت الرجل جاءت الرجال أو جاءت رسول ربنا بالحق. نعم. Sebelum. Yang kedua adalah hukum yang takdirnya boleh. Boleh ditakdirkan, boleh tidak. Boleh ditambah tak madudhoh, tak sakinah atau tidak, atau tak mudharah atau tidak. Ketika fa'ilnya mu'annas. Ada berapa? 5 keadaan. Yang pertama, jika fa'ilnya adalah mu'annas hakiki yang mafsulan, tapi terpisah antara, dipisah antara dia dan antara fiilnya dengan suatu pemisah, dengan suatu pemisah. Ini yaitu turunan dari yang nomor pertama tadi, pertama yang diwajib tadi. Kalau yang pertama diwajib tadi apa? Sambung langsung. Kalau ini ada pemisah. Kalau ada pemisah di mana? Maka hukum ta'dhisnya hanya boleh. Tanisnya boleh, boleh muzakkar, boleh muannas. Contohnya ada dalam Al-Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akumul mu'minatu. Dalam surat apa ini? Al-Mumtahanah. Wahai orang-orang beriman, jika datang kepada kalian orang-orang beriman, syahidnya mana? Syahidnya menjadi dalil adalah ja'akumul mu'minatu. Al-mu'minatu hadhi muannas hakiki, benar, jelas mana hakikinya. Tapi apa? Ada pemisah. Siapa pemisahnya? Kum. Kalau misalnya yang lain, misalnya kita buat kalimat enggak pakai kum, jadi apa? Harus idza ja'atil mu'minatu. Ya, idza ja'at al mu'minatu. Tapi di sini boleh, kalau dalam Al-Qur'an boleh untuk idza ja'at kumul mu'minat, boleh. Boleh juga idza ja'at kumul mu'minat. Kalau dalam Al-Qur'an boleh untuk bilang idza ja'at kumul mukminat. Karena boleh hukumnya pakai tak, boleh tidak. Yang kedua, jika fa'ilnya adalah isim zahir mu'annad majazi. Sekarang kalau fa'ilnya adalah isim zahir yang mu'annadnya adalah mu'annad majazi. Contohnya apa? Asyamsu mu'annad majazi. Tola asyamsu boleh. Tola asyamsu boleh apa? Tola atisyamsu boleh. Tola at asyamsu. Lakin ar-rajih, yang rajih adalah pakai tolaat, meskipun boleh pakai tolaat. Yang rojinya adalah pakai tolaat, meskipun boleh pakai tolaat. Nah, jadi beda hukumnya kalau fa'ilnya ta'nits hakiki sama ta'nits majazi. Kalau ta'nits hakiki, gimana? Hukum lihat ada pemisah atau tidak. Kalau ada pemisah, berarti hukumnya boleh. Kalau tidak ada pemisah, wajib. Lakin dilakukan ta'nits hakiki atau majazi, jika tanya si majazi mau ada pemisah atau tidak, boleh. Mau ada pemisah atau tidak, maka boleh. Kalau tanya majazi, kalau tanya majazi berarti yang tidak apa, bukan makhluk hidup, kan manusia atau hewan. Yang ketiga, jika fa'ilnya adalah jamak taksir, jika fa'ilnya jamak taksir, mau jamak taksirnya mu'annas atau muzakkar. Jamak taksirnya mu'annas ataupun jamak taksir yang dari muzakkar, contohnya ja'atil hunud. Al-hunud jamak dari hindun jamak dari hindun, jamak taksir mu'annas, jamak taksir mu'annas. Maka boleh mengatakan ja'atil hunud atau ja'al hunud. Boleh dua-duanya, tapi yang rajih mana? Ja'atil hunud. Ja'atil rijal atau ja'al rijal boleh. Ja'atil rijal jamak taksir muzakkar tapi. Tapi boleh ja'at rijal atau ja'at rijal. Boleh dua-duanya. Yang rajih adalah ja'at rijal. Itu yang rajih. Meskipun boleh kedua-duanya. Hukumnya boleh. Jelas boleh, ada dalam Al-Qur'an. Qala ta'ala laqad ja'at rusul rabbina bil haqq. Di surah Al-A'raf. Ini dalam surat Al-A'raf. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq. Sungguh-sungguh telah datang rasul-rasul dari Rabb kami dengan membawa kebenaran. Sungguh-sungguh telah datang rasul-rasul dari Rabb kami, rusulu. Rusulu jamak dari rasul. Rasul, rusul. Nah, rusul jamak taksir lil muzakkar. Jamak taksir muzakkar. Lakin huna fi'ilnya apa? Ja'at. Pakai ja'at. Hukumnya apa? Boleh. Jelas, ada dalam Al-Qur'an. Kalau di luar Al-Qur'an kita boleh mengatakan qad ja'a rusulu rabbina. Qad ja'a rusulu rabbina. Siapa yang belum? Belum baca? Adam. Rabi'an, Rabi' di keempat. An yakuna dhamiran muntasilan li mu'annatin. Nahwu illa hiya. Terus yang kelima. Tumma yang keempat sampai kelima. Keempat adalah an yakuna dhamiran munfasilan lil ma'na. Jika apa? Fa'ilnya adalah dhamir munfasil bagi mu'anna. Dhamir hiya maksudnya. Dhamir munfasil yaitu dhamir hiya. Ya mu'anna. Dhamir hiya untuk mu'anna. Kemudian maqama illa hiya. Tidak ada yang berdiri kecuali dia perempuan. Tidak ada orang berdiri kecuali dia perempuan. Atau maqamat illa hiya. Maqamat illa hiya. Boleh maqama illa hiya. Boleh maqama illa hiya. Lakin kemudian ada tafsir. Di sana ada tafsir, ada perincian. Kalau pemisahnya adalah illa, maka fi'ilnya wajib. Nah, kalau pemisah adalah illa, maka fi'ilnya wajib mudzakkar. Jika pemisah adalah illa, yang pemisah adalah illa, maka tidak jadi. Kalau misalnya yang tadi, kalau ya, ini karena domir ya, yang cari lagi. Kalau misalnya maqama illa hindun, maqama illa hindun, maka itu komanya wajib mudzakkar. Maqama illa hindun, fa'ilnya wajib mudzakkar. Meskipun ada pemisahnya, maqama illa hindun. Kalau pemisahnya adalah illa, yang dari P, yang nomor pertama ya, yang tak isinya jahil. Kalau pemisahnya adalah illa, maka hukumnya wajib muzakkar. Wajib muzakkar dalam nasr, dalam kecuali kalau dalam syair ya, dalam darurat syair. Kalau dalam kalimat biasa wajib muzakkar. Maqama illa hindun. Maqama illa hindun. Maqama illa hindun. Itu yang anda tahu. Kalau dia di sini dikatakan kalau fa'ilnya adalah dhamir munfasil, dia ini boleh mudzakkar boleh mana. Tapi kalau isim dhahir perempuan dipisah oleh illa, jika isim dhahir dan dia ta'nits mu'annats maka dipisah oleh illa, maka wajib mudzakkar. Nah, wajib mudzakkar. Maqama illa hindun. Maqama illa hindun. Nah, kalau dhamir kayaknya hukumnya di sini. Kalau dhamir sesudah illa ada dhamir, maka hukumnya ini boleh koma, boleh koma, boleh koma, boleh koma. Akan tapi kalau isim dhahir, kalau dia isim dhahir, maka harus, maka harus perempuan, ya harus illa. harus zakat. Maqama illa Hindun, maqama illa Zainab. Karena fa'ilnya sebenarnya adalah ada yang dihapus, karena takdirnya adalah maqama ahadun illa Hindun. Nah, jadi kalau yang keempat, kalau domir, fa'ilnya domir munfasil mu'anad dia, maka boleh maqama, boleh maqama. Thumma al-khamis, fa'ilnya adalah mu'anad zahir. Mu'anad izin zahir, bukan domir. Mu'anad zahir. Dan fi'ilnya adalah fi'il ni'mah sama bi'sa. Fi'ilnya adalah ni'mah atau bi'sa. Ni'mah apa artinya? Ya, untuk li'isya'il madhi, pujian, baik-baik, bagus-bagus. Bisa lidzam, lidzam fi'lul, fi'lun jamir li'isya'il, li'isya'il dhammi, untuk celaan, buruk-buruknya. Kalau dia fi'ilnya adalah ni'ma dan bisa, maka boleh pakai laki-laki, boleh muzakkar, boleh mu'anas. Bi'satil mar'atu hindun, boleh juga bi'sal mar'atu Hindun. Seburuk-buruk perempuan adalah Hindun. Seburuk-buruk perempuan adalah Hindun. Yang jadi fa'il di sini siapa? Al-mar'atu. Al-mar'atu fa'ilnya. Karena fa'ilnya adalah nikmat atau biksa, boleh pakai biksat, boleh pakai biksa. Ya. Begitu juga kalau nikmat. Nikmatil mar'atu Hindun atau nikmal mar'atu Hindun. Itu yang kelima. Itu yang kelima. Itu tempat-tempat yang taknisnya boleh. Taknisnya boleh. Saya dari awamilul fa'il. Awamil fa'il. Lagi. Ja'a hamzah. Muzakkar. Muzakkar. Karena taknisnya taknis lafzi. Ini lafzi. Lafzi syarat aja kan. Saya bertanya lagi. Terakhir. Awamilul fa'il. Awamilul fa'il. Nah, sebentar, apa? Lima dari itu fa'il mu'annats dhamir. Sekalipun dhamir, jadi harus tetap mu'annats fi'il. Bisa dan nikmah ini ada rincian fa'il. Fa'ilnya, fa'ilnya bisa isim pakai alif lam, bisa isim idhofah ke alif lam, dan bisa dhamir yang ditamyizkan. Dhamir yang itu ada tamyiznya. Allah alam itu tidak betul. Biasanya mah ada fa'il. Ma? Awamilul fa'il. Al-fa'il. Awamilul fa'il. Awamilul fa'il. Al-fa'il. Al-fi'lu. Al-fi'lu. Nahu. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Jadi kalau memang kalau ini kalau biasa enggak apa untuk wakafkan, tapi kalau di sini al-azim. Tsani ismul fa'il ya nafi'an ya nafi'an amaluhu ilmuhu ya nafi'an ilmuhu ya nafi'an ilmuhu wa ya jamilan khuluquhu ta khuluquhu as bismillah at-talib wa nasbihatu musyabbahah al-musyabbahatu as-sifatu al-musyabbahatu Zaidun hasanun wajhuhu arabi al-masdar nahwu masdaru nahwu fil jam fil basri wa min Fakuru ma'uhu ma'uhu ma'uhu ma'uhu al-hal ma'uhu ma'uhu al-hal al-hillu ma'itatuhu ma'itatuhu al-khamis ismu tafasil mustafdili ismu al-tafasil at-tafdili ismu tafdili tafdili tidak ada titik yang titik kita tidak tahur marot bil afdali bil afdali abu keenam sadis sadis ismu fa'il ismu fi'il ismu fi'il tahur al-aqiqu al-aqiqu. Nam awamilul fa'il, amil amil yang membutuhkan fa'il, amil amil yang bisa merofakkan fa'il, amil amil yang bisa merofakkan fa'il ada 6 sini. Yang pertama adalah fi'il, fi'il ma'lum, fi'il ma'lum aktif. Sadaqallahu al-azim, sadaqallahu al-azim, sadaqallahu allahu. Sadaqah sini merofakkan siapa? Allahu. Sadaqah fi'il yang merofakkan fa'il yaitu Allahu. Ucapan sadaqallahu al-azim sini kalau di Al-Quran tidak ada ya. Di Al-Quran tidak ada. Ya sadaqul sadaqallah ya. Adanya sadaqallah saja. Yang kedua ada ismul fa'il. Isim fa'il. Ya nafi'an ilmuhu wa ya jamilan khuluquhu. Wahai orang yang nafi'an ilmuhu, wahai orang yang bermanfaat ilmunya. Ini manggil. Wahai orang yang bermanfaat ilmunya. Wahai jamilan khuluquhu, wahai orang yang indah akhlaknya. Wahai orang yang indah akhlaknya. Syahidna nafi'an, nafi'an isim fa'il, isim fa'il. Di sini isim fa'il merupakan fa'il. Siapa fa'ilnya? Ilmuhu. Ilmuhu. Wahai jamilan khuluquhu. Jamilan. Nah, jamilan sebenarnya nanti masuk ke yang nomor 3, sifat musyabbah. Jamilan itu sifat musyabbah, kata sifat. Wahai orang yang indah khuluquhu irafa, khuluquhu. Karena dia fa'il. Wahai jamilan khuluquhu. Yang ketiga, as-sifat al-musyabbah. Sifat musyabbah. Ya, kata sifat dari fi'il-fi'il apa? Fi'il-fi'il lazim. Kata sifat yang didapat dari fi'il-fi'il lazim. Zaidun hasanun wajhuhu. Zaidun hasanun wajhuhu. Zaid itu hasan. Indah, bagus. Apanya yang bagus? Wajhuhu, wajahnya. Yang jadi fa'il siapa? Wajhuhu fa'il dari hasanun. Nah, hasanun sifat musyabbah. Yang keempat, contohnya tadi dia jamilan khuluquhu. Karena jamilan dia sifat musyabbah juga. Al-masdar, masdar fil bahri. Contohnya ada fil bahri. Ya, Rasulullah bersabda tentang apa? Tentang laut, air laut itu huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitan. Tahur. Dia adalah suci, sangat suci airnya dan halal bangkainya. Nah, halal bangkainya. Nah, di sini huwa at-tahur ya ternyata di fathat ta ya. Ha ta. At-tahur ada yang mengatakan dia masdar seperti ini ustaznya. Mu'alif, seperti mu'alif. Dia masdar ya. Masdar. Ada juga mengatakan dia sifat mubalaghah. Ada juga mengatakan dia sebenarnya sifat mubalaghah. Mengatakan masdar seperti apa namanya? Imam As-Sanani dalam 10 salam yang mengatakan sifat balaghah seperti Syekh Abdullah Al-Bassam dalam Tawdih Al-Ahkam. Naam, al-hillu maitatu. Maka tadi al-hillu maitatu. Al-hillu ada mengatakan dia kata sifat. Sifat, ada juga mengatakan dia masdar. Wallahu a'lam. Maitatu yang takdirnya yang jadi syahid di sini adalah ma'uhu sama maitatuhu fa'il dari kata sebelumnya. Yang kelima adalah isim tafdhil. Marotu bil afdali abuhu, aku melewati orang yang paling mulia bapaknya. Aku melewati al afdal abuhu, orang yang paling mulia siapa? Bapaknya. Di sini juga at-tamtsil di hadza misal fihi nazar, fihi nazar. Dalamnya ada sesuatu yang perlu dikritik dengan memberikan contohnya. Karena kalau jelas isim tafdhil itu hanya merupakan isim zahir ketika di masalah kuhl, masalah al-kuhl namanya. Kalau seperti ini sebenarnya wallahu a'lam di masalah kuhl. Kalau dia merupakan dhamir mustatir jelas, merupakan dhamir mustatir jelas. Tapi kalau merupakan isim zahir, nah ini ada syarat-syaratnya. Banyak syarat. Enggak bisa seperti ini aja langsung marud bil afdhi abu. Banyak syarat. Kalau merupakan isim dhamir mustatir ya pasti merupakan isim dhamir, fa'nya dhamir mustatir ya jelas. Dan kalau fa'nya isim zahir, maka ini ada pembahasan yang lebih rinci. Yang kedua adalah ismul fi'il, isim fi'il. Hayhata al-aqifu. Hayhata ini isim isim fi'il ya. Isim fi'il, isim fi'il madhi, ba'uda. Jauh al-aqif. Apa makna al-aqif? Kalau Anda cari di mutarjim apa tuh kira-kira? Batu akik kan? Batu akik. Batu batu akik ya. Jauh batu akik. Oh iya batu akik. Gak tahu ya, mungkin ini kayaknya apa istilah apa atau ungkapan orang Arab, ungkapan orang Arab ya. Tapi Allah alam. Jadi di sini ini baru di jadi inilah isim-isim yang bermakna fi'il itu apa saja berarti isim fa'il, isim fa'il, isim musyabbah, masdar, isim tafdhil dan isim fi'il. Ada kurang sebenarnya satu lagi yaitu siwa mubalaghah. Siwa mubalaghah. Apa? Apa? Kenapa? Orang durhaka? Apa? Allah Allah. Mungkin ada arti-arti yang lain. Banyak arti yang lain. Sebenarnya yang dicari lagi. Dan perincian masing-masingnya panjang. Isi fa'il dirinci panjang. Maksudnya dia beramal, dia bisa merupakan fa'il itu kapan saja. Nah itu polanya dulu dijelaskan oleh Ustaz ya. Ustaz Dede dijelaskan dulu masing-masing. Isim fa'il gimana, sifat musyabbah bagaimana, masdar bagaimana, isim tafdhil gimana, isim fi'il gimana. Masing-masing ada perinciannya. Kalau di tajwid nada, di keturunan nada itu ada bab tersendiri, bab isim fa'il. Panjang bahasanya. Sifat musyabbah panjang bahasanya. Masing-masing cukup panjang bahasanya. Mungkin saya pikir lagi di pertemuan depan apakah kita bahas atau tidak. Sedikit aksar fa'il ya, pembagian-pembagian fa'il. Fa'il terbagi tiga. Kita selesaikan fa'il ini. Zahir, dhamir sama mu'awwal. Zahir, dhamir sama mu'awwal. Kalau di muyasar zahir dhamir aja dan tambah mu'awwal. Mu'awwal sini masdar mu'awwal. Masdar mu'awwal. Yang zahir, qadzahiru contohnya mithlu wa qalatil yahudu yadullahi mawlulatun. Wa qalatil yahudu yadullahi mawlulatun. Ini surat apa? Al-Ma'idah. Surat Al-Ma'idah. Ini termasuk bagus ya tulisan muyasar ini karena contohnya banyak dari Al-Qur'an. Orang-orang Yahudi berkata apa? Yadullahi mawlulatun. Tangan Allah itu terbelenggu. Tangan Allah terbelenggu. Jadi orang Yahudi mengakui ada tangan Allah. Orang Yahudi berkata ya dzullahi mawlulatun. Tangan Allah itu terbelenggu. Qolat al-yahudu ya dzullahi mawlulah ulat aydihim. Tangan mereka lah yang terbelenggu. Walau minu bima qalu, mereka dilaknat dengan ucapan mereka, bal yadahu mabsuutani yunfiqu kaifa yasha. Tapi kedua tangan Allah itu apa? Terbentang. Dibentangkan. Apa? Dan Allah memberi infak kepada siapa yang Allah kehendaki. Dan ahli sunnah menetapkan yad tangan bagi Allah dengan sesuai dengan kemuliaan Allah tanpa ta'wil, tanpa tahrif, tanpa ta'til, tanpa tamtsil. Allah punya tangan, yad tangan, dua tangan ya. dan tangan Allah berjumlah dua. Tangan Allah itu dua. Wa dhamir, contoh dhamir. Yang syahid di sini mana? Fadhil contohnya mana? Al-Yahudu ya. Al-Yahudu di sini fa'il isim dhamir. Contohnya fa'il isim dhamir, wa dhamiru mithlu innama harrama 'alaykumul maytata. Ini juga dalam surat, ada di surat Al-Baqarah. Juga ada di surat An-Nahl. Innama harrama 'alaykumul maytata. Hanyalah harrama. Siapa sih ini pelakunya? Dia, yaitu Allah. Hanyalah dia, yaitu Allah, mengharamkan atas kalian bangkai dan darah dan daging babi dan seterusnya. Harrama di sini fi'il yang baiknya adalah dhamir mustatir huwa, kembali kepada Allah. Wa kadzalikal mabniyatu, begitu juga isim-isim mabni. Isim-isim mabni. Tabarakalladzi biyadihil mulku. Tabarakalladzi biyadihil mulku. Tabarak, maha suci, maha banyak berkahnya. Siapa? Alladzi, Allah yang, zat yang, alladzi yang mana biyadihil mulku. Yang mana kekuasaan itu ada di tangannya. Kerajaan itu ada di tangannya. Yang jadi fa'il di sini siapa? Alladzi, maha banyak berkahnya, maha suci. Siapa? Alladzi, Allah yang, yang apa? Biyadihil mulku. Biyadihil mulku sini silah mausul. Yang mana di tangan Allah lah ada mulku, kerajaan, kuasa. Ya. Di sini juga ayat penetapan tangan bagi Allah. Biyadihi. Penetapan dia. Subhanallahi ma fis samawati. Ini juga surat. Ya, tadi di surat Al-Mulk. Di sini ini juga banyak surat Al-Hadid, surat Al-Hasyr, Saf. Subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Subhanallah, apa subha? Bertasbihlah kepada Allah. Siapa yang bertasbih kepada Allah? Ma fis samawati. Ma ismu mausul fa fa'il. Fa'il ismu mausul. Bertasbih kepada Allah, siapa yang bertasbih kepada Allah? Ma fis samawati. Semua apa-apa saja yang ada di langit. Ma ya, ismu mausul. Fa'il. Fa'il dan subha. Sa'alani hadza rajul. Sa'alani hadza rajul. Bertanya kepadaku hadza rajul. Laki-laki yang jadi fa'il mana? Hadza. Hadza fa'il dari sa'ala. Ni nun wiqaya. Ya, maf'ul bih ar-rajulu ba badal. Sa'alani hadza. Bertanya kepadaku lelaki ini. Hadza fa'il. Maka yang mabni-mabni ini gimana dongnya? I'rabnya? Kita katakan apa? Misalnya tabarakalladzi. Alladzi ismu ismun mausulun mabniun ala sukun fi mahalli raf'in, fi mahalli raf'in fa'ilun, fi mahalli raf'in fa'il, di posisi rafa' fa'il, sorry, fa'il. Wal muawwal, muawwal, muawwal, masdar muawwal yaitu dari siapa? Dari an plus fi'il, an tambah fi'il mudhari, an masdariyah tambah fi'il. Jadi ta'wil, ta'wilnya ke apa? Ta'wil ke masdar. An tambah fi'il, ta'wil menjadi masdar. Contohnya, yu'ajibuni an tajtahida. Yu'ajibuni an tajtahida. Apa artinya? Menakjubkanku? Kesembuhan. Ya, kesungguh-sungguhan. Engkau bersungguh-sungguh itu, yu'ajibuni. Membuat aku kagum, buat aku heran. Kagum, yu'jibuni, mengherankanku kesungguh-sungguhanmu. Anta jitahida, anta jitahida. Ini fa'il dari yu'jibu. Fa'il dari yu'jibu. Yu'jibu fi'ilnya, mana fa'il dari yu'jibu? Anta jitahida. Anta jitahida fa'il dari yu'jibu. Sedangkan ini ya, nun liliqoyah walia maf'ul bih. Yang jadi fa'il anta jitahida bisa kita takwil. Bisa kita takwil, kita maknakan dia adalah masdar. Masdarnya apa? Ijtihaduka, ai ijtihaduka. Ai yu'jibuni ijtihaduka. Takdir. Yu'jibuni ijtihaduka. Kesungguh-sungguhanmu itu mengagumkanku. Yajibu 'alaika an tusalliya. Yajibu 'alaika an tusalliya. Wajib bagimu antusolli, engkau sholat. Ay as-sholatu, yajibu alaika as-sholatu. Itu takwilnya. Antusolli ya, sebagai fa'il, ditakwil dari masdar as-sholatu. As-sholatu sebenarnya ini ya, isim masdar ya. Isim masdar, karena masdar itu sholli apa sih? Sholli, sholli tasliyatan. Tapi yang sering dipakai adalah as-sholatu isim masdar. Yajibu alaika as-sholat, yajibu yalzimuka antalhaba, yalzimuka antalhaba, wajib bagimu untuk pergi, wajib bagimu untuk pergi. Yalzamu, mana fa'il dari yalzamu? Antalhaba, antalhaba dikakil jadi masdar menjadi alzahabu. Yalzimuka, kafnya maf'ul, lazim bagimu, wajib bagimu antalhaba, agar pergi. Misalnya belum ada 10.30. Mau lanjut? Nah apa? Sebagaimana dulu Anda diajari juga Anda ajarin Natu, yaitu tentang yang fa'il, amal-amal fa'il tadi, terutama isim fa'il ya. Kapan isim fa'il bisa beramal seperti fi'il? Kapan isim fa'il bisa merofakkan fa'il dan menasabkan maf'ul bih? Ini mungkin insya Allah bisa bermanfaat. Nah, isim fa'il ada dua keadaan. Yang pertama pakai alif lam, yang kedua tidak pakai alif lam. Isim fa'il ketika dia pakai alif lam, maka ini, maka apa? Dia pasti beramal, dia wajib beramal. Isim fa'il ketika dia pakai alif lam, maka dia wajib beramal atau beramal. Apa ada syarat? Apa ada syarat apa-apa? Ya. Contohnya apa? Ja'a ad-dharibu Zaidan. Ja'a ad-dharibu Zaidan. Mana ini? Ja'a ad-dharibu Zaidan, datang orang yang memukul Zaid. Jadi ketika ada alif lam, Zaidan sebagai apa? Maf'ul. Ad-dharibu di sini beramal seperti fi'il. Dia beramal seperti fi'il tanpa syarat. Apa syarat apa-apa? Iya, pas aja. Oh iya. Ja'al qalibu Zaidan, datang orang yang memukul Zaid. Zaidan, nam ad-dharibu sini punya fa'il dan maf'ul. Ya, fa'il sama maf'ul. Fa'ilnya ada dalam mustatir dan fa'il. Kembali ke sebelumnya, fa'al. Zaidan maf'ul, datang orang yang memukul Zaid. Yang kedua adalah ini kalau pakai apa? Pakai pakai alif lam. Pakai alif lam. Yang kedua pakai tanwin. Kalau dia tidak pakai al, itu tanwin. Kalau tidak pakai al, kapan dia beramal? Dua syarat. Ada dua syarat dia bisa beramal. Dia bisa beramal. Kemudian ketika ada alif lam, ketika ma'rifah ada alif lam, dia mutlak beramal. Ketika nakirah, maka tidak serta-merta dia bisa beramal kecuali memenuhi syarat. Yang pertama, syaratnya adalah harus menunjukkan makna hal atau istiqbal sekarang atau akan datang. Kalau menunjukkan makna mali, maka tidak bisa beramal. Tidak bisa beramal. Yang kedua, sesudah tadi bagaimana hal istiqbal, dia harus ikhtimat i'timad kepada salah satu dari enam hal. I'timad kepada salah satu dari enam hal. Yang pertama contohnya adalah i'timad itu dia harus bersandar. Bersandar, harus ada sandaran. Di depannya harus ada, yang pertama adalah contohnya istifham. Contohnya adalah istifham. Ada enam ya. Yang pertama apa? Istifham. Contohnya apa? Istifham. Adharibun Zaidun Amram. Adharibun Zaidun Amram. Contohnya pertama. Adharibun Zaidun Amram. Apakah Zaid mengumpul amr? Adharibun Zaidun Amram. Nah, adharibun ini kalau tadi pakai alif lam ya, sekarang lagi ini. Kalau dia tadi tidak pakai al, maka dia harus apa? I'timad. Harus didahului oleh apa? Di sini didahului oleh istifham. Yang pertama, istifham. Adharibun Zaidun Amram. Zaidun sebagai bagaimana? Fa'il. Amron Abul. Yang pertama. Yang kedua i'timad kepada nafi. Istifham juga nafi. Nah, nafi. Contohnya apa? Ma dharibun Zaidun Amron. Sebenarnya sama aja. Ma dharibun Zaidun Amron. Ma dharibun Zaidun Amron. Zaid tidak mukul. Tidak mukul Amron. Ma dharibun Dharibun Zaidun Amran. Yang kedua adalah nafi. At-tsalits yang ketiga adalah dia harus tiga munada. Munada. Dia sebagai munada. I'timad ke huruf nida, ada huruf nida depannya. Ya nafi'an ilmuhu. Mana tadi? Ya nafi'an ilmuhu. I'timadnya ke huruf nida, ada huruf nida sebenarnya. Ada panggilan ya nafi'an ilmu. Itu yang keberapa? Yang keempat adalah sebagai hal. I'timad kepada hal. Ja'a Zaidun hal. Sebagai hal dulu. Hingga dari yang ada pada adalah hal. Ja'a Zaidun raqiban. Raqiban as-sayyarata. Ja'a Zaidun raqiban as-sayyarata. Ul. Ja'a Zaidun raqiban as-sayyarata. Datang Zaid sambil mengendarai mobil. Datang Zaid sambil mengendarai mobil. Saya roda, okay. Nah, saya roda sebagai apa di sini? Maf'ul bagi si rokiban. Maf'ul bagi rokiban. Itu yang berapa? Hal yang keempat. Yang kelima adalah sebagai khobar. Dia sebagai khobar. Lima khobar. Mau dia khobar mubtada, khobar inna, khobar kana, dengan khobar. Contohnya apa? Zaidun dharibun amran. Khabar Zaidun dharibun amran. Mubtada. Ini khabar Zaidun dharibun amran. Amran maf'ul bihi. Zaidun dharibun amran. Sebagai khabar. Sebagai khabar Zaidun dharibun amran. Ini banyak contohnya. Lagi adalah itu di Al-Baqarah ayat 30. Ini sebagai khabar ya. Ini apa? Ini Al-Qala Rabbul Malaikatu ini ja'alun fil ardi khali fatan. Khalifatan. Khalifatan. Khalifatan di sini. Maksudnya dari siapa? Ja'alun. Nah, khabar ini. Khabar ini. Ini ja'ilun fil ardi khalifatan. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifatan wa khalifatan. Itu khabar. Banyak ya. Terutama yang khabar ini sangat sering. Sangat sering ini ditemui ya. Isim fa'il, disitu dia tanwin, nakirah, disitu sudahnya dia bisa beramal. Bisa amalnya apa? Bisa fa'il atau merupakan fa'il atau menasabkan makhluk di. Yang keenam adalah na'at. Nah, nah. Contohnya apa? Maror tu di rojili, boril, amron. Maror tu di rojili, boril, amron. Aku melalui seorang ya. Dorikin amal, seorang lelaki yang memukul amal. Dorikin amal. Jadi itu rincian isim fa'il. Kalau ada alif lam maka dia mutlak beramal. Kalau dia ada tanwin terlepas dari al, maka dia harus i'timad. Yang pertama dia harus menunjukkan apa? Menunjukkan hal atau istiqbal. Hal atau istiqbal. Kalau mabi, maka tidak. Tidak apa? Tidak boleh beramal. Kalau mabi, kalau mabi, kalau mabi misalnya zaitun. Wah ini kan berikut amron. Ini kan yang tadi ya. Misalnya modal. Atau al-an. Kalau misalnya kemarin mabi, maka harus jadi seperti zero, doribu, ambe, amsi. Ya, kalau misalnya ini waktunya kemarin tanpa maka harus idofah, harus idofah, harus idofah. Tapi contohnya lagi adalah tapi misalnya kalau misalnya juga terpenuhi syarat-syarat tadi, kalau misalnya syarat-syarat tadi terpenuhi, dia sudah hal istiqbal, kemudian ikhtimat tadi kena nahi istighfar, na'at, khobar, munadar, hal ya, jika sudah juga ikhtimat pada itu, maka hukumnya boleh untuk amalkan, boleh untuk tidak sih. Ketika sudah terpenuhi, maka boleh juga mengamalkan, boleh tidak. Jika telah terpenuhi syaratnya tadi, maka hukumnya boleh beramal dan boleh tidak. Tapi kalau beramal harus ada syaratnya, harus terpenuhi syarat. Tapi ketika sudah terpenuhi syarat, gimana? Boleh aja beramal, boleh diamalkan, boleh tidak. Boleh, misalnya zaitun dhoribu ambil amron ini kan, boleh jadinya apa? Dhoribu ambil, boleh aja. Di tahun 2000 apa? Amsi, si kemarin. Jadi kalau terpenuhi syarat harus kalau mau beramal harus ada syaratnya, harus terpenuhi syarat. Tapi ketika sudah terpenuhi, kalau tidak terpenuhi syarat maka wajib diidofahkan, wajib tidak beramal. Ketika sudah terpenuhi syarat, itu pun pasti tidak wajib juga diamalkan. Boleh juga tidak beramal. Tapi paling seringnya beramal. Tsumma sifat musyabahnya sangat panjang bahasanya. Sifat musyabahnya panjang. Pentingnya apa kemudian sifat musyabah sangat sifat ini? Sifat fa'il. Jadi maknanya apa? Boleh sifat itu menunjukkan apa? Sifatnya aneh, sifatnya enggak tetap. Sifatnya enggak tetap. Misalnya adalah qa'imun, berdiri, qa'imun. Kalau kita kan berdiri, maka bisa apa? Bisa enggak terus-menerus sambil berdiri, bisa duduk. Bisa apa? Dan lain-lainnya. Khawani berpo ibu. Sesuatu yang terus bangun. Bisa terbaharui. Bisa terbaharui. Tidak memberikan faedah tetap. Tidak memberikan faedah tetap. Menulis, bisa menulis. Habis itu bisa enggak menulis lagi. Katibu misalnya. Sedangkan kalau sifat lainnya ini menjadi sifatnya apa? Alamakna qaim mausul ala wajhi thubut, sifatnya sudah menjadi permanen, sifat yang tetap. Sifat yang tetap misalnya apa? Hasanun, baik, bagus. Ini sudah menjadi sifat yang tetap bagi dia, bagi seseorang. Ya, contohnya karimun, mulia, dermawan. Ya, contohnya lagi apa? Rahimun, hasanun, dan lain-lain banyak. Kabirun, kabir, sohir, dan seterusnya. Itu sifat musyabahah. Musyabahah ini dia bisa sesudahnya bisa marfu sebagai fa'il, bisa mansub sebagai syibhu maf'ul, bisa juga majrur. Kemudian masdar ini, yang tadi masdar itu dia sering diidhofahkan ke, bisa idhofahnya ke fa'il atau bisa idhofahnya ke maf'ul. Bisa idhofahnya ke fa'il, bisa idhofah ke maf'ul. Masdar ya, bisa idhofah. Idhofah ke fa'il atau idhofah ke maf'ul. Coba idhofah ke fa'il. Padahalnya yang tadi atau ini kalimat baru. Contoh idhofah ke fa'il. Yasuruni syukruka yasuruni syukruka Allah. Yasuruni apa? Menyenangkanku. Syukruka, kamu bersyukur kepada Allah. Syukruka Allah. Ya, menyenangkanku, kamu bersyukur kepada Allah. Ini idhofah ke ini fa'il. Yang pertama idhofah ke fa'il. Pertanyaan tadi banyak yang tadi tadi berwalidi ibnahu, tadi berwalidi ibnahu walidun, dan lain-lainnya banyak contohnya. Kemudian kemudian yang kedua adalah mudhaf kepada maf'ul. Bisa mudhaf kepada maf'ul. Contohnya adalah walillahi 'alan nasi hajjul baiti. Haji ke Baitullah. Haji itu menuju, bermaksud menuju Baitullah. Contohnya haji idhofah kepada maf'ul al-bait, ini maf'ul dari haji. Kemudian selanjutnya adalah ketika dia tanwin masdar, ketika dia tanwin juga bisa ta'amal. Contohnya adalah au mu'an liyaum di masdarah yatiman. Yatiman. Za maqrabah. Masdarah al-balad. Au mu'an liyaum di masdarah, atau memberi makan pada hari kelaparan. Yatiman, kepada orang yatim, kepada anak yatim. Itu amu masdar tanwin yatiman maf'ul mansub. Isim takdir, kemudian isim takdir ini tadi kalau dia agak panjang bahasanya, isim takdir dia tidak bisa menasabkan maf'ul, dan dia tidak bisa tidak dirofakkan fil ghalib merupakan isim dhamir kecuali dalam masalah wahid, masalah al-wahid. Wahid berarti celak. Itu panjang. Isim fi'il, kemudian isim fi'il. Isim fi'il. Isim fi'il ini mutlak beramal seperti fi'il. Mutlak beramal seperti fi'il. Tentunya di sini ada syarat-syaratnya. Misalnya kalau ada fa'il, misalnya apa? Pajatannya isim fi'il. Soh, maka soh, soh artinya usut. Jadi soh ini ismu fi'il amri wa fa'iluhu dhamiru mustatirun wujuban taqdiruhu anta, sama kayak fi'ilnya. Contohnya lagi adalah apa? Alaika. Alaika ismu fi'il amri wa fa'iluhu dhamiru mustatirun wujuban taqdiruhu anta. Artinya anta. Contohnya lagi uffi. Uffi, uffi maknanya apa? Kata dhajjal. Uffi ismu fi'il amri, ismu fi'il, ismu fi'il mudhari mabniun wa fa'iluhu dhamir mustatir wujuban taqdiruhu ana. Jadi yang cinta ana. Selain amin, amin ismu fi'il amri atau ismu fi'il du'a mabniun ala sukun wa fa'iluhu dhamir mustatir wujuban taqdiruhu anta. Dan lagi bisa alaika nafsaka, alaika nafsaka. Maka nafsakanya nanti maf'ul ya, alaika nafsaka. Alaikum anfusakum. Itu sedikit, sedikit tentang isim-isim yang beramal seperti fi'il. Kalau dirinci lebih jauhnya cukup panjang, maksudnya ada bab tersendiri. Tapi ini tidak dibahas ya oleh penulis di buku ini, tidak dibahas. Wallahu a'lam bishawab. Apakah ada pertanyaan? Tapi kalau enggak ngerti yang tadi enggak apa-apa. Yang tadi apa? Fail. Tapi kalau nggak ngerti, sementara nggak apa-apa. Ada pertanyaan? Nah, saya itu sebenarnya lupa. Yang buat ini nanti. At-tahur khabar ma'uhu fa'il fa'il dari at-tahur sama-sama at-tahur khabar ma'uhu fa'il fa'il dari at-tahur. Masuk lagi.